الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah izzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab Syarah Fadlul Islam. Berikutnya qala al-mu'allif rahimahullah wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatkan satu garis untuk kami yauman, pada suatu hari. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khattan. Beliau menggaris satu garis. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadza sabirullah. Ini adalah jalan Allah. Jadi menggaris di tanah dengan ranting. Beliau menggaris satu garis lurus, memanjang secara vertikal. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau menggaris garis-garis yang banyak dari sisi kanan dan sisi kiri garis lurus tadi. Garis ya, lurus seperti ini. Kemudian digaris sisi kanan, sisi kiri dengan garis-garis yang banyak. Ini garis-garis menyimpang. Menyimpang daripada garis yang lurus tadi. Tsumma qala, kemudian beliau menyatakan, yakni menjelaskan tentang garis-garis yang menyimpang daripada garis lurus tadi. Hadihi subul. Ini adalah jalan-jalan. Jadi maksud daripada jalan-jalan di sini adalah kalimat yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala tattabi'u as-subul. Jangan kalian ikuti as-subul. Ayat yang nanti akan dibacakan oleh Rasulullah. Ini yang dimaukan dengan subul. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Pada setiap jalan dari jalan-jalan yang banyak tadi, ada syaitan yang mengajak kepadanya. Syaitan di sini tentunya imma syaitanul jinni wa imma syaitanul insi. Ini gambaran daripada jalan-jalan kesesatan. Rasulullah SAW sering mengumpamakan perkara-perkara yang abstrak dengan suatu yang konkret dalam rangka takribul fahm, memperumpamakan sesuatu yang maknawi dengan sesuatu yang hissi. Jalan Allah tentunya bukan sesuatu yang bisa dilihat secara kasat mata, karena jalan di sini adalah cara seseorang beragama, cara seseorang menjalankan din. Akan tetapi digambarkan dengan suatu yang konkret, yakni jalan garis lurus. Dan ini juga merupakan isyarat bahwasannya jalan kebenaran itu hanya satu. Jalan kebenaran itu hanya satu. Dan itulah makna daripada firman Allah, inna dina indallahi Islam. Agama di sana hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam fala yuqbala minhu. Siapa saja yang mencari jalan selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima darinya. Dan di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berbagai macam kesesatan, maka Allah sebut dengan bentuk jamak. Sedangkan di saat Allah menyebutkan tentang jalannya, maka Allah sebutkan dengan bentuk mufrad. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Atau misal firman Allah azza wa jalla, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan nur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka minadh dhulumat. Dhulumat jamak ya. Dari kegelapan-kegelapan, artinya banyak kesesatan. Di saat Allah menyebutkan tentang kesesatan dengan bahasa dhulumat, bukan dhulmah, bukan satu tapi dhulumat. Ilan nur, kepada nur. Bukan Allah mengatakan ila anwar, kepada cahaya-cahaya anda, kepada satu cahaya, ilan nur. Jadi di saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jalannya, Allah sebutkan satu, hadihi subul kullu sabilin minha syaitan yad'u ilaihi. Sedangkan tentang jalan-jalan selainnya, maka disebutkan dengan jamak yang maknanya banyak. Di mana Rasulullah SAW menyatakan setiap jalan di sini ada syaitan yang mengajak kepadanya. Tsumma tala, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan bahwasannya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'u subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang digambarkan oleh Rasul tadi ya. Fatafarraqu bikum an sabilihi, sehingga akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat jalan ya lurus, kemudian disimpangkan dari jalan lurus tadi. Bukan kemudian membuat gambar-gambar selainnya. Nah, kalau gambar-gambar selainnya atau jalan-jalan selainnya, apa istilahnya, garis-garis yang menyimpang selain daripada jalan lurus tadi, mungkin kita bisa katakan itu di luar daripada Islam. Adian yang banyak selain Islam. Tapi Rasulullah SAW menggambarkan dari jalan yang lurus tadi ada simpangan ke kanan dan ke kiri. Ini isyarat bahwasanya di sana penyimpangan-penyimpangan di dalam Islam itu imma dalam bentuk hulu, itu disyaratkan dengan menyimpang ke arah kanan, wa imma dalam bentuk tafrid, yaitu menyimpang dari arah kiri. Sehingga jalan lurus tersebut adalah thariqatul wasat, jalan pertengahan. Bainal ghulu wa bainat tafrid atau jafa. Tidak ekstrim, berlebihan, tidak pula tasahul, bermudah-mudahan. Ya tentunya disebabkan karena berada di atas pertengahan tersebut, ahlu sunnah menjadi bidikan dari berbagai arah. Orang-orang yang ekstrim dari kalangan khawarij, ya tentu tetap akan ya mencibir, mencaci maki dan dikafir-kafirkan juga Ahlus Sunnah. Demikian pula yang tasahul bermudah-mudahan, itu pun akan melakukan berbagai macam tuduhan-tuduhan kepada Ahlus Sunnah yang berjalan di atas wasthiyah. Rawahu Ahmad wa Nasa'i, diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i. Berkata Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala menjelaskan daripada makna ini. Wa hadza yubayyin anna al-wajib 'ala al-mu'min al-hadar wa an la yaghtar bil kathrah. Dan ini menjelaskan bahwasannya yang wajib atas setiap mukmin adalah hati-hati, waspada. Jangan terkecoh dengan mayoritas. La yaghtar bil kathrah. Jangan terkecoh dengan mayoritas. Wa an ya'taniya bis sunnati wad dalil. Dan agar senantiasa i'tina, perhatian, serius terhadap sunnah dan terhadap dalil. Ini adalah wasiat dari seorang imam di masa kita, Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, yang sama persis dengan wasiat-wasiat yang terdahulu, hanya redaksinya saja yang sedikit berbeda. Kalau kita baca kitab-kitab ulama salaf dalam kaitannya dengan masalah-masalah manhaj seperti ini, sama. Alaika bitariqati salaf, misalnya, ini kalimat dari sebagian ulama salaf. Alaika bisunnah wa in rokodokan nas la tagtar bikathrotil halikin wa la tayas bi qillati salikin. Al-Muhim, bahasa-bahasa mirip dengan ini banyak ya, diriwayatkan dari para salaf kita. Jangan terkecoh dengan banyaknya orang-orang yang binasa, dan jangan merasa sedikit dengan apa, dan jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang-orang yang menempuh jalan ini. La tahtar bil kathrah wa ta'tani bi sunnah wa dini wa an ya khaf ala nafsi wa la ya'man. Hendaknya seseorang la yaghtar bil kathrah, jangan sampai terkecoh dengan banyaknya orang. Dan senantiasa, artinya terkecoh di sini adalah dalam bahasa kita, masa orang sebanyak itu salah semua. Masa, misal katakanlah, jutaan manusia itu semuanya tersesat. Orang yang mengikuti berbagai macam kelompok-kelompok yang ada, jumlahnya mungkin jutaan itu. Masa semuanya salah? Masa yang benar hanya kamu sendiri seorang? Ya bukan, kita sendiri seorang. Ya. Kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bifahmi salafil ummah. Siapapun yang berada di atas hal tersebut, dia di atas kebenaran walaupun dia seorang. Ya. Walhamdulillah kalau banyak. Dan sudah ada masanya di saat Ahlus Sunnah ya, berada dalam kemasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, di masa-masa dahulu para sahabat menguasai daripada sepertiga dunia bahkan lebih. Mereka banyak jumlahnya dan mereka di atas sunnah semuanya. Dan akan datang pula masanya nanti di saat Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Al-Mahdi, bukan mengutus sebagai nabi atau sebagai rasul, bukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang dari umat ini, dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya seperti nama beliau Muhammad, seperti bapak beliau juga Ibnu Abdillah, dari keturunan Ali bin Abi Thalib, dari keturunan Al-Hasan Ibn Ali, untuk memerangi Dajjal. Dan setelah itu Dajjal mati, kemudian ya dengan diturunkan Isa, manusia berada di atas sunnah semuanya, bahkan Nabi Isa beliau berada pada milah di saat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti daripada milah Rasulullah SAW, karena hal tersebut yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Setiap nabi yang diutus dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah SAW seandainya menemui daripada syariatnya. Jadi ini adalah satu kepastian, kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada siapa saja yang mengikuti jalannya. Maka jangan terkecoh dengan banyaknya orang-orang yang menyelisihi. Wa khaf ala nafsi yaman, hendaknya seorang terhadap keselamatan dirinya jangan merasa aman. Dalam artian di saat seseorang berada di atas sunnah, bukan kemudian dia merasa aman. Dan orang yang berada di atas sunnah pastinya dia tidak akan merasa aman. Kenapa? Karena demikian sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita di atas Al-Quran. Wala ya'malu makrullah wala ya'malu, bagaimana ayatnya? Janganlah kalian merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'malu makrullah illal qaumal kafirin. Tidaklah merasa aman daripada makar Allah kecuali orang-orang kafir. Ala nafsih, karena selama seseorang masih hidup dia belum aman daripada fitnah. Dan seseorang selama masih hidup, walaupun dia berada dalam kekufuran sekalipun, masih ada harapan, ya, akhir hidupnya mungkin dia di atas keimanan. Sehingga dari sisi ini kemudian seseorang tidak merasa aman, bukan merasa ragu terhadap kebenaran dalam agamanya, ya, bukan kemudian dirinya mengatakan bahwasannya kita semua berada di atas kebenaran, ya, dari sana, dari sini, dari firqah sana, dari firqah situ, semuanya menginginkan kebaikan dan semuanya benar. Bahkan sampai pada taraf di luar daripada Islam pun dikatakan benar. Dan meletakkan ayat misalnya fastabiqul khairat itu dipakai kepada sesama agama-agama samawi. Kita berlomba dalam kebaikan terhadap agama-agama yang lain. Semua menuju pada satu titik yakni Allah Subhanahu wa taala, hanya jalannya yang berbeda-beda. Ajakan kepada pluralisme agama. Fana'udhu bila, bukan seperti itu maunya. Yakhaf ala nafsih wala ya'man, yang ditakut terhadap keselamatan dirinya, jangan sampai kemudian menyimpang seperti keadaan orang-orang yang menyimpang, mutaraddidun, yang muktabun, orang-orang yang ragu di dalam agamanya. Senantiasa di dalam al-khawf wal-roja, ar-rohbah wal-rohbah, senantiasa antara dua keadaan ini, takut dan harap, harap dan cemas, terus seperti itu. Ya da'unana raghaba wa rahaba. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumal khasirin, illal qaumul khasirun. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman daripada makar Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun, dan tidaklah merasa aman daripada makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Yang merasa aman dari makar Allah adalah orang-orang yang merugi. Apa yang dimaukan dengan orang-orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Yakni orang-orang yang mereka bergelimang dalam dosa tetapi merasa aman daripada azab Allah Azza wa Jalla. Mereka berada dalam berbagai macam kesesatan dan penyimpangan tetapi merasa berada di atas hidayah Allah. Sedangkan disebut makar Allah, kenapa? Karena mereka melakukan hal tersebut dalam keadaan mereka meninggalkan daripada ilmu. Mereka tidak mau belajar, merasa cukup dengan apa yang telah ada pada diri mereka. Kemudian pergaulan mereka dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang rusak agamanya. Dalam keadaan demikian mereka merasa di atas hidayah atau menyandarkan segala sesuatu kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah kan Maha Kasih, Allah Karim. Ya betul, memang Allah Karim. Tetapi untuk siapa? Allah Rahim. Untuk siapa rahmat Allah Subhanahu wa taala? Untuk siapa kemurahan Allah Subhanahu wa taala? Untuk hamba-hamba yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yardha li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha terhadap hamba-hamba yang kafir. Bahkan Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang mati di atas kekufuran. Lantas bagaimana kiranya di saat seseorang dia meninggalkan daripada ilmu, kemudian dia berada di dalam jurang-jurang kebinasaan tanpa dia sadari. Padahal penyebab daripada dia berada di atas jurang-jurang kebinasaan disebabkan karena dia meninggalkan daripada perintah Allah untuk menuntut ilmu. Tataku malai salaka bihi ilmu inasam awal basal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang berpaling daripada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia berada di dalam jurang-jurang kesesatan atau bahkan sampai terperosok dalam kesyirikan, kekufuran dan semisalnya, kalau penyebabnya adalah tafrid dia, ya, i'rad dalam artian dia berpaling tidak pernah untuk belajar, maka hal tersebut bukan menjadi udzur kejahilan dia. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an wa may ya'su an dzikri rahman yuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anil sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan-peringatan Allah, berikan kepada dia syaitan dari kalangan manusia. Fa huwa lahu qarin, sehingga syaitan ini menjadi teman dekatnya kemana-mana sudah. Kumpulannya dengan syaitan-syaitan. Wa innahum la yasuddunahum 'anil sabil, dan syaitan-syaitan ini akan menghalangi dia dari jalan yang lurus. Menghalangi dia dari apa? Jalan yang lurus. Dalam keadaan dia menyangka dirinya di atas petunjuk. Kalimat ini kata para ulama dan para mufassirin menyatakan bahwasanya ini dalil bahwasanya orang yang berpaling dia mau belajar agama, maka di saat dia merasa dirinya berada di atas petunjuk, kemudian dia ternyata tersesat, itu tidak ada udzur baginya. Karena keadaan dia ini yahsabuna annahum muhtadun, dia merasa bahwa dirinya mendapatkan petunjuk di atas hidayahnya. Wallahu musta'an. Ya'mal wa yajtahid fi tha'ah wa huwa khaif. Wajil ghair mutmain. Bal yahdhar al-bid'ah wa yahdhar al-ma'asi wa yattaba' ahlal haq yasir ma'ahum yabta'id 'an ahli al-batil wa suhbatihim. Hakadzal mu'min da'iman 'ala hadar. Yang sepantasnya dilakukan oleh setiap orang adalah ini, ya. Setiap mukmin la yaghtar bil kathra wa an ya'tani bis sunnah. Jangan pernah untuk terkecoh dengan jumlah mayoritas. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan indu ta'tsar man fil ard yudilluka an sabilillah. Yudillunaka an sabilillah. Jika engkau ikuti mayoritas, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepantasnya yang dijadikan patokan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Harus senantiasa nusba ali ainai, berada di hadapan dia sunnah Rasul dan dalil dan dalil. Artinya walaupun kita mungkin awam, maka di saat kita senantiasa mengikatkan diri dengan ilmu, dengan kajian-kajian, ada perkara langsung bisa ditanyakan, ya kan? Walhamdulillah, itulah kenapa para ulama, ya, mereka senantiasa mendapatkan doa-doa daripada makhluk yang ada, karena mereka menjadi rujukan dan maslahat yang ada di bumi ini disebabkan karena keberadaan mereka. Setiap saat, setiap waktu mereka, ya, ditanya tentang perkara-perkara din, perkara-perkara agama, perkara-perkara yang membawa kepada kemaslahatan. Demikian pula thullabul ilm, para penuntut ilmu yang kemudian manusia fikoh kepada dirinya. Mereka-mereka ini menjadi perantara daripada kita kepada para ulama. Seperti ini, kita ini thullabul ilm, tuwailibul ilm kita ini. Walaupun mungkin kalau di sini di Indonesia ini kita disebut ustaz dan sebagainya, kita tidak lebih daripada thullabul ilm. Kita hanya sekedar membacakan kitab-kitabnya para ulama ya menjelaskan. Kalaupun ada pertanyaan yang kita jawab dengan sesuai apa yang telah difatwakan oleh para ulama, perkara-perkara kontemporer ya kita katakan wallahu a'lam, belum tahu karena memang belum ada fatwa ya, atau belum sampai fatwa kepada kita. Adapun pertanyaan-pertanyaan dijawab semata daripada apa yang telah dijabarkan dan dijelaskan oleh para ulama kita. Maka hakikatnya kita ini hanyalah sekedar thalibul ilm. Kita ini hanyalah sekedar para penuntut ilmu. Taib ya'mal wa yajtahid, senantiasa beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal fi ta'ah, dalam ketaatan. Wa huwa khaifun wajilun ghair mutmain, dalam keadaan dia itu takut dan khawatir, tidak tentram, tidak tenang. Ini keadaan seorang mukmin ya. Senantiasa demikian, bal yahdharil bid'ah wa yahdhar al ma'asi, waspada terhadap berbagai macam bid'ah-bid'ah. Jadi kekhawatiran tersebut adalah dari sisi ini. Benarkah amalan ini? Sudahkah ada dalil? Yajtahid fi ta'ah wa huwa khaif. Hati-hati apakah ini benar-benar saya melaksanakan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya bal ma'asi, berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan pernah ya takhir ala sigharid dunub. Ya. Jangan pernah untuk meremehkan sigharid dunub, walaupun itu adalah dosa-dosa kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menuntutnya sekecil apapun daripada dosa. Wa yatba ahlal haq, dan untuk senantiasa mengikuti ahlul haq. Dan ini juga isyarat daripada Syekh agar kita senantiasa ada irtibat ya. Senantiasa kita ada keterkaitan dan keterikatan dengan ahlul haq, orang-orang yang berada di atas jalan keselamatan. Karena memang ujian-ujian dunia itu sangat berat. Di saat kita berada di satu tempat sendirian dengan berbagai macam ujian-ujian ya di sekeliling kita, kita bisa terseret. Tetapi di saat kita kemudian berada di satu tempat, walhamdulillah kita dapati ikhwah yang istiqomah, yang menjalankan din ya, 1, 2, 3, 4, 5, walhamdulillah lebih ringan ya. Kita merasakan keringanan di dalam menjalankan sunnah, tidak merasa sendirian dan kesepian. Wa yasiru ma'ahum, dan berjalan bersama mereka. Wa yabta'id an ahlil batil wa sohbatihim, dan menjauh daripada ahlil batil serta tidak mengikuti mereka, menjauh daripada bermajlis dari mereka, apalagi mengiringi mereka, menemani mereka. Hakadha al-mu'min da'iman ala hadar, demikianlah seorang mukmin senantiasa berada di atas hadar ya, senantiasa dia berada di atas kehati-hatian. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala menyatakan innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah jaza'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Saya membawakan ayat ini akhir daripada surat Al-Bayyinah untuk menunjukkan tentang keadaan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu senantiasa ya, dia berada di atas khasyiatullah. Tidak akan kemudian dia lepas dari Allah dalam segala keadaan. Dia merasa takut dan khawatir, dan juga senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah orang-orang yang sebaik-baik makhluk. Jadi khairul bariyah siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tentunya sebaik-baik daripada khairul bariyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman dan beramal saleh, itulah khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim, balasan mereka di sirat mereka jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar, surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Radhiyallahu anhum radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyia rabbah, itu semua diberikan bagi siapa? bagi siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyatakan waliman khafa maqama rabbihi jannatan, dan bagi siapa saja yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan dua surga. Demikian pula di dalam surat akhir daripada surat An-Nazi'at itu juga disebutkan di sana tentang keadaan orang-orang yang takut kepada maqama rabbihi, kedudukan Allah Subhanahu wa taala, nahan nafsa 'anil hawa, dan melahan dirinya dari hawa nafsunya. Orang-orang yang seperti ini orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Wa qala jalla wa ala innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum magfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang merasa takut dengan Rabb mereka, merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka belum pernah melihatnya, lahum magfiratun wa ajrun kabir, mereka akan mendapatkan ampunan Allah dan pahala yang besar. Jadi kalau daripada orang-orang yang beriman itu karena mereka beriman terhadap perkara yang memang belum pernah mereka lihat. Berbeda dengan orang-orang yang mereka hanya mempercayai sesuatu kalau sudah mereka saksikan dan mereka lihat sendiri, baru mereka akan percaya dan beriman. Nah, ini keadaan orang-orang kafir, keadaan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Isra keadaan mereka, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, kami enggak akan beriman kepadamu sampai engkau bisa memperlihatkan mukjizat kepada kami, kamu alirkan dari bumi ini berbagai macam mata air, mata air. Autus tutas sama alaina kama za'amta kisafa au ta'ti billahi wal malaikati qabila au yakuna laka baitun min zukhruf au tarqa fis sama wala nu'minu lirqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra, dan seterusnya mereka meminta ini minta itu kepada Rasulullah, kamu datangkan ini, kamu datangkan itu, kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau memiliki satu rumah yang terbuat dari mutiara, atau kami melihat engkau naik ke atas langit dan kami masih belum bisa beriman denganmu walaupun kamu sudah naik ke atas langit, sampai engkau turun kepada kami kitab yang kami bisa membacanya, kata mereka. Walau minul ruki jika hatta tunazila alaina kita benakro. Qul subhana rabbi maha in ma kuntu illa basyar. Padahal Rasulullah SAW hanya seorang manusia biasa dan diutus oleh Allah SWT. Beliau tidak bisa kemudian mengatakan ini, mengatakan itu, kemudian terjadi apa yang diinginkan, kecuali jika Allah SWT mengizinkan. Sehingga sekali lagi dalam perkara-perkara ini, di antara mizah dan keutamaan, keistimewaan orang-orang beriman, ya, al-imanu bil ghaib, iman terhadap perkara-perkara yang ghaib. Dan iman terhadap perkara yang ghaib ini dijadikan yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, menjadi ciri khas orang-orang yang beriman. Di dalam surat apa? Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang pertama kali. Kalau kita baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Muttaqin siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang pertama kali. Karena perkara-perkara yang akan diberitakan di dalam Al-Qur'an banyak sekali perkara-perkara yang itu merupakan kaitannya dengan keyakinan. Sehingga orang-orang yang mengikuti daripada agama ini disebut mukmin, mukminun. Ya, ini orang-orang yang percaya, beriman dengan perkara yang gaib. Itulah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah untuk menampakkan dirinya di dunia nyata ini. Di samping juga memang apa? Struktur daripada dunia ini, konstruksinya ya, tidak memungkinkan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Akan hancur semuanya kalau sampai Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya. Berbeda nanti halnya di saat sudah berada di akhirat. Maka kondisi dan keadaan sudah berubah semuanya. Itulah waktu di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dirinya kepada orang-orang yang beriman. Taib, wa qala subhanahu, dan juga Allah taala menyatakan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, jangan kalian takut kepada mereka dan takutlah hanya kepadaku jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Artinya sifat yang memang sangat mendasar yang memang harus ada pada diri setiap mukmin adalah al-khauf. Al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-ilm, ilmu itu sendiri adalah al-khauf. Ilmu itu sendiri adalah al-khauf, dalam artian tidaklah sesuatu yang diketahui oleh seseorang daripada agama ini teranggap sebagai ilmu yang bermanfaat bagi dirinya kecuali kalau mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Yang bisa merasa takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Kita, pernahkah kita kemudian bergetar badannya, menggigil karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, di tempat tidur bolak-balik ke sana kemari kanan kiri, tidak bisa tidur disebabkan karena membayangkan azab Allah, disebabkan karena ingat terhadap dosa-dosa. Rasa takut kepada Allah yang sangat besar. Tidak akan terjadi hal tersebut kecuali pada orang-orang yang beriman dan berilmu. Yakhsallah min ibadihil ulama. Mengetahui akan apa yang terjadi pada dirinya, apa yang telah dia kerjakan dalam sehari, melakukan ini dan itu dari berbagai macam dosa-dosa. Dosa pastinya tercatat, walaupun memang tidak dilipat gandakan. Setiap dosa ya itu sudah tercatat sebagaimana dosa yang dilakukan. Amalan soleh, satu amalan dilipat gandakan minimal 10. Tetapi kita tidak tahu apakah diterima ataukah tidak. Tidak ada yang tahu. Walaupun kita mungkin merasa sudah banyak sekali beramal, tahukah kita ada satu saja yang diterima? Tidak ada. Sehingga sesuatu tersebut tidak bisa untuk menjamin kita sama sekali. Sehingga sepantasnya seseorang merasa takut kepada dosa yang dia kerjakan, walaupun satu, walaupun kecil. Sedangkan amalan-amalan salih kita tidak tahu apakah diterima ataukah tidak di Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mengatakan amalan ini dikerjakan, oh ya, sah. Sah itu berbeda dengan diterima, ya. Sah itu hanya sekedar hukum secara zahir di saat amalan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Maka kita katakan sah. Apakah diterima? Wallahu a'lam. Hanya bisa berharap. Di sinilah letak seseorang kemudian dia senantiasa harap dan cemas. Berharap amalannya diterima dan cemas jangan-jangan tidak diterima. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Jadi orang-orang yang mereka memberi, yakni bersedekah dari apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, dalam keadaan hati mereka itu takut luar biasa. Aisyah sampai mengatakan, ya Rasul, apakah maksudnya ini orang dia itu bersedekah disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan sehingga dia merasa takut begitu? Disebutkan dalam ayat tersebut dia itu memberi bersedekah tetapi dalam keadaan ketakutan. Waqulubuhum wajilah, hati takutan. Lu kok bisa begitu? Apakah mereka itu melakukan maksiat besar kemudian mereka ingin menggugurkan dosa tersebut sehingga bersedekah? Maka Rasulullah menyatakan, tidak ya Aisyah, bukan. Itu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang beramal kebaikan. Mereka bersedekah dalam keadaan mereka takut amalan itu tidak diterima. Takut tidak diterima amalannya. Ini keadaan orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala, dan juga Allah ta'ala menyatakan, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi siapa saja yang merasa takut terhadap kedudukan Rabb-nya mereka mendapatkan dua surga. Fa yajibul hadar wa adamu tumanina li ra'i fulan wa ra'i fulan hatta ta'lam ad-dalil min al-kitab wa sunnah. Maka wajib untuk waspada dan jangan merasa tentram, tenang, oh ini sudah ada pendapatnya fulan kok, selesai. Ini pendapatnya siapa? Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Ini pendapatnya siapa? Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Ini pendapatnya siapa? Mana dalilnya? Itu yang pertama yang harus Al-a'immah, mereka adalah manusia. Mereka semua adalah manusia ghair ma'sumi, bukan orang-orang ma'sum. Ya. Ini pendapat siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pendapat siapa? Semua, siapa saja. Ya. Sampai kemudian mendatangkan dalil. Dalil itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat yang telah direkomendasi oleh Allah cara beragamanya. Itu. Kenapa? Karena agama ini bukan perkara yang baru. Agama ini sudah berjalan semenjak dahulu. Apa yang bukan agama pada zaman dahulu juga bukan agama pada hari ini. Ya. Tidak akan berubah. Ya. Hudzaifah bin al-Yaman menyatakan, inna dolala haqqad dolala. Antum firma kunta ta'rifu an ta'rif ma kunta tunkir. Kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan adalah engkau mengingkari sesuatu yang sebelumnya kau ketahui sebagai perkara yang ma'ruf, dan engkau mengatakan ma'ruf perkara yang kau ketahui itu adalah mungkar. Fa inna dinallahi wahid. Kan agama Allah itu satu. Tidak berubah. Tidak bergeser agama tersebut. Alaikum bil atiq. Wajib atas kalian itu berpegang teguh dengan al-atiq, itu adalah suatu yang kuno. Ya, ini maksudnya yang zaman dahulu kala. Ini kalau dalam masalah agama selesai sudah. Syai mafruq sudah. La yahtad ila ziyadah wala nuqsan. Tidak butuh kepada tambahan dan pengurangan. Qad kamala Allah dinah. Allah telah sempurnakan agamanya. Selesai. Bagi orang yang datang berikutnya adalah sekedar mengikuti. Sehingga dari sisi ini seseorang akan mudah dalam menjalankan agama. Kenapa? Hanya sekedar mengikut di belakang, setapak demi setapak. Di saat seseorang belum mengetahui dalil, maka ya tapaknya tadi itu jangan kemudian dilangkahkan dulu, berhenti dulu. Sudah, mau melangkah lagi, ini lihat, ini ada dalilnya apa enggak. Di saat ada orang berbicara, itu mana dalilnya. Sehingga saya menyatakan, wa'ad tuma'ninah li ra'yi fulan wa ra'yi fulan. Tidak kemudian tenteram dengan pendapat fulan, pendapat fulan. Wah, ini pendapat Syekh bin Baz. Oh, ini pendapatnya Syekh Utsaimin. Oh, ini pendapatnya fulan dan fulan. Ada dalil apa enggak di situ? Ya, kan begitu. Ada dalil apa enggak? Kalau di situ tidak ada dalil, ya, maka itu bukan sesuatu yang harus diikuti. Sehingga pada hakikatnya kita mengikuti apa? Mengikuti dalil. Mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat fatwa daripada para ulama kita, mamlu'ah bil adillah, penuh dengan dalil-dalil semuanya, bukan hanya sekedar qila wa qala, sehingga betul-betul menjadi ulama rabbaniyin. Mereka mengajak umat kepada kembali, ya, kepada hujjah, kepada dalil, tidak mengajak umat kepada taklid dan menjadikan umat hanya sekedar seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nastaghfirullah wa sallallahu alaihi wa sallam.